Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Fatwa berikutnya terkait dengan bid'ah al-maulid an-nabawi. Bid'ah hari kelahiran Nabi. قال بدعة المولد النبوي بدعة مولد نبي قال السؤال pertanyaan يستدل كثير من الناس خاصة في بعض بلدان شمال إفريقيا على بدعة المولد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة الحديثة فكيف يرد عليهم. Kata sang penanya, sebagian atau sekian banyak orang, yastadillu kathirun, sekian banyak orang berdalil, khasatan, terlebih khusus orang-orang yang fi ba'di buldan shimal ifriqiyah, yang berada pada sebagian negara Afrika Utara. Ya, sekian banyak manusia, terlebih khusus mereka yang berada di negara-negara Afrika Utara, berdalilkan ala bid'atil maulid, akan adanya bid'ah maulid, yakni membenarkan adanya acara peringatan maulid Nabi. Bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat di sini bagaimana manusia, ya, dalilnya benar. Namun dalilnya sahih. Namun cara mengambil dalil, memahami, demikian pula mengamalkan, tidak benar. Ucapan Nabi SAW, siapapun yang sanna fil Islam, menyontohkan, siapapun yang menyontohkan dalam agama Islam, sunnah hasanah, contoh yang baik, yang bagus. Al-hadithah, silahkan menyempurnakan hadis tersebut. Maka bagaimana membantah mereka? Bagaimana membantah mereka yang berdalil dengan hadis tersebut? Dalilnya sahih. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. akan disebutkan nanti sebab datangnya hadis ini. Qala al-jawab, jawabannya. Ar-raddu alaihim an yuqala lahum. Bantahan bagi mereka, maka dikatakan kepada mereka. Qala awwalan, yang pertama, kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, yang pertama, la budda an ya'rifu sababa wurudi hadzal haditsi. Mereka harus mengetahui sebab datangnya hadis ini. Yakni mengapa Nabi SAW mengucapkan ucapan yang demikian. Difahami terlebih dahulu sebab datangnya ucapan Nabi SAW. Demikian juga nanti akan disebutkan ya, termasuk pula yakni memahami makna yang sebenarnya. Dilihat kalau dalam penjelasan para ulama, sibaq, lihaq, wa siyaq, kata-kata ini muncul apa sebelumnya, ada apa sebelumnya, atau ada apa setelahnya, atau dilihat keseluruhan kisah tersebut. Dari situ kita akan memahami makna yang benar. Ya. Kata beliau, mereka harus mengerti sebab datangnya hadis ini. Ini pentingnya pemahaman salafus salih yang harus kita fahami dan kita yakini dan kita amalkan di dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW sehingga tidak salah. Ahlu bid'ah juga mengatakan, saya berdalil dengan Al-Quran, demikian pula sunnah. Namun mereka, coba antum lihat ini, ya, hadisnya sahih. Namun mereka fahami bukan sesuai dengan pemahaman salafus salih. Hadisnya sahih, namun cara pemahaman yang tidak benar. Akibatnya apa? Prakteknya pun salah. Qala wa huwa anna qauman, sebab datangnya hadis ini. Bahwasanya di sana ada suatu kaum. Min mudhar, dari kabilah mudhar. Mereka ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mujtabi an-nimari. Mujtabi an-nimari, nimar jamak dari na'am namirah. Yani mujtabi an-nimar, antum lihat maknanya itu. Ya'ni alaihim thiyabun ghalidhun. Dia mengenakan pakaian yang tebal. Pakaian-pakaian tebal, kain-kain tebal. Wahia asyamlatu. Syamlat, ini mantel, jubah, kain, kain lebar. Allati, apakah mereka mengenakan kain lebar tersebut? Ini keterangan mujtabi an-nimar. Kain yang tebal, kasar. Wahia, yaitu mantel atau jubah besar, kain lebar, makna syamlat, kisa, wasi', yakni kain yang lebar. Kalau antum lihat di kamus, mantel, jubah, dan semisalnya. Allati ta'rifunaha, yang kalian kenal. Sarung, atau selendang, dan semisalnya. Syabakuha, apa yang mereka lakukan? Syabakuha, kain yang lebar tadi itu, dipotong-potong, disobek. Thumma labisuha hakadha. Kemudian setelah dipotong-potong, sobek-sobek kain lebar itu, kemudian mereka kenakan. Karena tidak ada apa-apa. Lifakrihim wa syiddati faqatihim. Karena kefakiran mereka dan butuhnya. Syiddati faqatih. Faqatih makna hajah. Karena hajat mereka yang sangat besar. Sampai demikian, pakaian saja mereka kenakan harus dari itu. Ya, kalau mungkin di zaman di Indonesia dulu, ya pakai apa? Karung goni ataupun yang lainnya. Ya, bisa dibayangkan mungkin kakek-kakek kita yang mengalami atau mungkin ayah-ayah kita dulu mengalami zaman tersebut, zaman penjajahan. Ya. Jadi pakai kainnya lebar, kasar, mungkin kalau mengenakan pakaian itu gatel dan semisalnya, ya harus dikasih apa minyak tanah ataupun yang lainnya. Ini gambarannya kurang lebih demikian. Mujtabi an-nimar. Jadi ada pula yang menyebutkan mujtabi an-nimar itu pakaian kulit domba. Kulit domba. Enggak punya kain, adanya kulit ataupun ada kain namun demikian keadaannya. Ini gambaran secara sekilas tentang mereka. Menggambarkan miskinnya dan butuhnya mereka akan pakaian, demikian pula makanan, sehingga mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Falamma ra'ahum an-nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Nabi melihat mereka, melihat penampilannya sudah seperti itu, beliau iba waqqa lihalihim, beliau tersentuh, iba, kasihan karena keadaan mereka. Miskin, betul-betul miskin. Fa'amara bilalan fa'azzana fa'uqimatis salatu wa salla. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Yani tiba waktunya azan. Kemudian salat ditegakkan dan beliau na'am wa shalla, melaksanakan salat. Tsumma qama khatiban wa hassan nasa 'ala shadaqah. Kemudian Nabi SAW berdiri berkhutbah dan mendorong manusia melihat keadaan saudara-saudaranya yang membutuhkan. Demikian keadaan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, adanya ya perhatian, perasaan, saling merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Saudaranya butuh, dia pun tersentuh untuk menutup kebutuhannya. Terbukti di sini. Ya. Maka beliau berdiri dan berkhutbah, berpidato di hadapan para sahabat dan mendorong sahabat untuk sedekah. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Disebutkan, yakni membaca ayat yang pertama dari surat An-Nisa. "Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا." Ayat yang pertama beliau baca. Kemudian Nabi juga membaca ayat berikutnya dalam surat Al-Hasyr. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Kemudian Nabi SAW mengucapkan ucapannya ada di sini. Dibawakan dua ayat tadi mengingatkan manusia untuk bertakwa kepada Allah dan menyiapkan bekal menghadapi Allah atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, persiapkan bekal sebaik-baiknya. Waqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Tasaddaqa rajulun bidirhami, wa tasaddaqa rajulun bidinari, wa tasaddaqa rajulun biburrihi, bisyairihi." Bentuk ya mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang pertama surat An-Nisa. Demikian pula Al-Hasyr ayat 18. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liwad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk esok hari, yaitu hari kiamat. Apa yang dia suguhkan untuk dirinya? Diingatkan. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan setiap jiwa mempersiapkan bekal apa yang dia suguhkan untuk dirinya di akhirat. Meninggal dunia, nanti bertemu dengan Allah, ujungnya surga atau neraka, bekal apa? Kemudian beliau menjelaskan bagaimana bentuknya. Tasaddaqa rajulun bidirhami. Hendaklah seorang di antara mereka bersedekah sebagai bekal bertemu dengan Allah. Seseorang bersedekah dengan dirham yang dia miliki. Yang lainnya bersedekah dengan dinar yang dia punya. Ya, lebih bawah. Yang lainnya enggak punya seperti itu, bersedekah dengan bur, gandum, wasyair. Ya. Atau sedekah-sedekah yang lain. Sekian banyak faedah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sedekah. Banyak sekali faedahnya yang akan dirasakan oleh orang yang ikhlas di dalam bersedekah. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ya, selamatkan diri kalian dari neraka walaupun dengan secuil kurma. Ya, sedekah. Qala ila akhiri, hingga akhir hadis tersebut. Qala fata'akhkharu qalilan. Ternyata ya sebagian mereka ta'akhkharu, yakni tidak segera menunaikan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal anshar, maka datanglah salah seorang dari sahabat Anshar bikisin kabirin minal mal, dia membawa kis, yakni wadah besar dari harta yang dia miliki, enggak tahu apa isi dalamnya. Dibawa dia. Setelah dia bawa apa yang hendak dia sedekahkan, fatasaru'an nasu, maka melihat satu sahabat ini membawa apa yang dia miliki, yang lainnya tersentuh, tergerak. Fatasaru'an nasu, maka manusia, para sahabat melakukan musara'ah, berlomba-lomba. Yang ini mengeluarkan ini, yang ini mengeluarkan itu dan seterusnya. Ulang dan membawa harta yang dia miliki. Karena peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal tanzur nafsun ma qaddamat liwad. Hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal apa yang dia suguhkan untuk masa depannya. Fatasabaku, maka mereka tasabaku, berlomba-lomba membawa ini, membawa itu, membawa ini. Dan apa yang terjadi? Hatta jama'u kauman kabiran minas sadaqah, sehingga terkumpullah mereka, mengumpulkan para sahabat tersebut, sehingga yang mereka kumpulkan kauman kabiran. Kaum itu, makna kaum adalah tumpukan, tumpukan yang banyak berupa sedekah. Kalau anda lihat beras itu ditumpuk menggunung, ya kurang lebih semacam itu. Kauman kabiran minas sadaqah, maka terkumpullah ya sedekah yang cukup banyak. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda dzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kenyataan semacam itu, beliau mengatakan, man sanna sunnatan hasanah, siapapun sanna bermakna menyontohkan, siapapun yang menyontohkan contoh yang baik, tadi sudah dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun belum sebagiannya belum segera menunaikan anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang satu sahabat membawa sedekahnya. Dia yang pertama kali. Maka mendapatkan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang mencontohkan satu kebaikan, apa kebaikan tadi? Sedekah. fa inna lahu ajraha wa ajra man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Maka bagi dia, sahabat tadi, bagi dia pahala kebaikan yang dia lakukan dan pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Sahabat yang lainnya datang, walaupun dia hanya bersedekah segitu, sekantong. Kemudian diikuti oleh sahabat yang lainnya sehingga menjadi menggunung tadi. Sedekahnya menggunung banyak. Dia mendapatkan pahala sedekahnya dan pahala sedekah orang-orang yang setelahnya. Apa sebabnya? Dia menjadi contoh. Min ghairi, tanpa mengurangi sedikit pun pahala-pahala mereka. Itu satu contoh nyata yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, sebaliknya. Siapapun yang menyontohkan sunnah. Ini sunnah bukan bermakna syariat. Demikian pula tadi sebelumnya sunnah hasanah. Maknanya apa sunnah di sini? Sunnah di sini maknanya adalah perilaku atau perbuatan. Ya. Menyontohkan suatu perbuatan. Dijelaskan apa itu perbuatan, ada yang baik, ada yang jelek. Sunnah hasanah, perilaku perbuatan yang baik, apa tadi? Sedekah. Yang kedua, sunnah sayyi'ah, perbuatan jelek. Nanti kita contohkan insyaAllah. Menyontohkan suatu perbuatan jelek. Kana alaihi wizruha, maka dia mendapatkan dosa perbuatan jelek itu. Karena dia melakukan mubasyir. Dia langsung bersentuhan dengan perbuatan itu. Dia melakukan sendiri. Wa mithlu wizri man amila biha, tambah lagi, dan dosa orang yang mengamalkannya, meniru dia. Wa mithlu wizri man amila biha, dan dosa atau serupa dengan dosa orang yang melakukannya. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa orang yang menirunya. Naam. Ini mengapa demikian? Karena dia menjadi sebab orang lain melakukan dosa tersebut, dengan sebab dia mencontohkan perbuatan jelek. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana disebutkan di bawah. Nah, apa contohnya? Contohnya apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pembunuhan yang pertama kali dilakukan di muka bumi. Siapa itu? Salah seorang putra Nabi Adam membunuh saudaranya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari sini kita akan mengerti apa makna sunnah di sini. Sunnah bermakna perilaku atau perbuatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nafsin tuqtalu zulman," tidak ada seorang jiwa pun yang terbunuh atas dasar kezaliman, tidak ada alasan yang membenarkannya. Ma min nafsin tuqtalu zulman, tidak ada seorang jiwa pun yang terbunuh atas dasar kezaliman. Illa kana ala ibni Adam al-awwal, melainkan ada beban yang ditanggung oleh putra Nabi Adam yang pertama. Terjadi pembunuhan sejak itu sampai hari kiamat. Maka putra Nabi Adam yang pertama yang mencontohkan pembunuhan, dia mendapatkan dosa orang-orang yang membunuh tanpa alasan yang benar. Illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha, dia menanggung dosa. Ya. Selain pelaku-pelaku tadi berdosa, putra Nabi Adam ini juga mendapatkan dosanya. Wadzalika, alasannya, kata Nabi SAW, li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Ini Li'annahu, karena anak Nabi Adam yang pertama tersebut adalah awwalu man sanna al-qatla. Dia adalah orang yang pertama kali apa? Mengajarkan, mencontohkan pembunuhan. Ini contoh nyata. Maka dari hal itu kita mengerti ya, bagaimana memahami hadis yang mulia ini. Hadisnya sahih, namun pemahaman kita pun harus benar. Bagaimana caranya? Mengikuti pemahaman para ulama salafun salih, demikian pula para penerus mereka. Qala hafizahullahu ta'ala, fannabiyyu sallallahu alaihi wasallam hassa ala sadaqah, was-sadaqatu masyru'atun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong umat untuk bersedekah, sementara sedekah itu disyariatkan dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Hadzal rajul, lelaki ini, sanna lahum as-sabqa. Lelaki tadi, seorang sahabat dari Ansar, mencontohkan kepada mereka yang lain yang belum bersedekah, as-sabqa, bersegera. Fi hadhihi al-lahdhah al-harajah. Dalam posisi yang sangat dibutuhkan tadi. Yakni, adanya rombongan dari kabilah Mudhor yang butuh bantuan. Dia segera, yakni memberikan contoh untuk bersegera membantu, tersentuh dan mewujudkan belas kasihannya kepada saudaranya, diwujudkan. Fi hadhi lahdha al-harajah, dalam posisi yang genting dan mendesak. Fa anta idza sabaqta ila amalin, engkau jika engkau mendahului untuk melakukan suatu amalan, qad ghafala anhu annasu, dalam keadaan manusia lalai tidak melakukan, takunu qad sananta lahum sunnatan hasanah, ya, maka engkau telah memberikan contoh kepada mereka ya amalan yang bagus, amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah, mengunjungi misalnya orang yang sakit, ataupun amal-amal yang lainnya. Maka engkau akan mendapatkan pahalanya. Pahala melakukan amal itu, demikian pula pahala memberikan contoh kepada yang lainnya. Ya. Qala, amma an takhtari'a fi dinillahi syai'an, adapun jika engkau takhtari' aibtada', membuat-buat sesuatu dalam agama Allah, la yujadu fahadha huwa ad-dhalal. Engkau membuat-buat sesuatu yang tidak ada dalam agama Allah, maka ini adalah kesesatan. Wahadihi hiya al-bid'u allati qala fiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inilah kebid'ahan yang telah diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah berbicara. Nabi tadi berbicara masalah apa tadi? Mencontohkan kebaikan, dapat pahala yang dia lakukan dan pahala orang yang meniru. Mencontohkan kejelekan, dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang meniru. Di sisi lain, Nabi juga mengucapkan dalam permasalahan apa itu? Terkait dengan membuat perkara-perkara baru dalam agama. Dari sini kita memahami bahwasanya tidak ada tanakub, tidak ada pertentangan antara ucapan Nabi yang satu dengan yang lain. Butuh difahami hal demikian. Demikian pula ayat. Tidak ada satu ayat yang bertentangan dengan ayat yang lain. Demikian pula ucapan Nabi. Tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Dalam keadaan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapapun yang membuat-buat perkara baru di dalam amrina ay fi dinina, dalam agama kami, hadza ma laysa fihi, yang bukan bagian dari syariat Islam, fahuwa raddun ay mardud. Raddun bi ma'na mardud, maka amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allahu azza wa jal fi dzalik, Allah berbicara tentang hal itu, am lahum syuraka'u. Allah mengatakan syuraka. Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan, sekutu-sekutu? Syara'u lahum minad din, yang mensyariatkan bagi mereka suatu agama. Din bermakna al-amal. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang menyariatkan, menetapkan suatu amalan. Ma lam ya'zan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah. Ini juga sebagai dalil haramnya bid'ah di dalam agama. Allah nyatakan syuraka sebagai sekutu bagi Allah. Karena tasyri', pensyariatan itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Qala. Sekarang kalau sudah difahami hal demikian, sebab datangnya hadis tersebut. Bahwa hadis itu menjelaskan kisah yang sudah kita sebutkan. Kemudian di sana ada hadis yang lain. Prinsip yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membuat perkara baru dalam agama. Al-aslu fi al-ibadah at-tahrim, hukum asal ibadah itu haram sampai datang dalil yang menunjukkan disyariatkannya ibadah itu. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan, sudah terbantah apa tadi sisi pendalilan hadis tersebut. Sekarang anggaplah mereka punya dalil yang lain terkait dengan maulid Nabi. Lau kana hadza khairan, seandainya tadi bid'ah maulid itu berisi kebaikan, la sabaqona ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassahabatu wa la yafutuhum dzalika. Wallahi, demi Allah. Ya. Demi Allah, seandainya amalan tersebut itu baik, bagus, mendatangkan pahala, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului kita segera mengamalkan. Demikian pula para sahabat, mereka tidak akan luput kalau itu adalah kebaikan. Tapi coba sekarang lihat buku para ulama, hadis ataupun yang lainnya, sejarah, apakah Nabi dan para sahabat melakukannya? Jawabannya tidak pernah. Seandainya itu kebaikan, pasti mereka melakukannya. Tidak ada contoh dari salafun salih. Faqad arafu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahabbuhu akthar minna. Faqad arafu, para sahabat mengerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wujud kecintaannya apa? Banyak. Sampai-sampai mereka siap tatkala berperang, siap untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyawa taruhannya, berbaiat, sumpah setia membela agama Islam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu wujud kecintaan para sahabat. Mereka mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasulullah aktsar minna, lebih besar kecintaannya daripada cinta kita kepada Nabi. Sekian banyak peristiwa sebagai bukti. Lihat dalam sejarah. Wa nahnu lil asafi la ya'rifuhu al-kathiru minna illa fi hadzal maulid illa ma syaa Allah. Nahnu, kita lil asaf, sungguh menyedihkan. Ya. Sekian banyak dari kita tidak mengetahui Nabi, enggak tahu sejarah Nabi kecuali pada acara maulid. Dibaca di situ ya. Baca apa biasanya? Perjanjian, ya. Tahunya itu. Padahal banyak. Kalau kita melihat sirah nabawiyah, bagaimana perjalanan Nabi. Ya. Bagaimana perjuangan-perjuangan beliau. Enggak cukup apa yang dibaca dalam acara maulid. La ya'rifu lil asaf, betapa menyedihkan. Sekian banyak dari umat Islam tidak mengenal Nabi kecuali dalam acara maulid dibacakan. Itu pun wallahu alam paham atau tidak. Dan dibacakan di situ kisah-kisahnya. Belum lagi apakah kisahnya benar atau tidak. Dan sebagainya. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Qala amma sahabatu radhiyallahu anhum, adapun sahabat yang Allah ridai. Faya'rifunahu fi kulli lahzah, mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap saat. Antum lihat sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu menemani beliau dalam saat-saat genting, dikejar orang Quraisy, kufar Quraisy, berlindung di gua. Tahu bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan di rumah. Ya. Kecintaan mereka para sahabat lebih besar daripada kecintaan kita. Namun mereka tidak pernah mencontohkan, ayo memperingati ya kelahiran Nabi. Ya. Semestinya kalau mau diperingati ya diperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat menjadi nabi atau rasul. Kan itu. Diangkat itu semestinya. Namun semuanya tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Wa yabdhuluna mahjahum wa amwalahum. Para sahabat mengorbankan mahjahum, yakni sesuatu yang paling istimewa, yang paling berharga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat, untuk Islam. Wa amwalahum, dan harta benda mereka, linusrati dinillah, untuk membela agama Allah, menolong agama Allah. Banyak sekali kisah-kisah yang disebutkan oleh para sahabat yang mungkin kita tidak bisa melakukannya. Turun satu ayat, mendengar itu langsung diterapkan berlomba-lomba. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Talha. Ya. Uthman bin Affan. Bagaimana pengorbanan mereka untuk Islam. Ya. Menyiapkan persenjataan, menyiapkan kendaraan untuk berperang. Membiayai mereka dalam berperang. Dan lain sebagainya. Wa'ilai kalimatillah. Mengorbankan harta dan jiwanya untuk menolong agama Allah. Meninggikan kalimat Allah. Wa barhanu ala hubbihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi imanihim. Wa barhanu, mereka membuktikan kecintaan mereka kepada Nabi dengan apa? Bi imanihim, mengimani. Bi imanihim, dengan iman mereka. Bi imanihim bihi, dengan mewujudkan keimanan mereka kepada Nabi, mengimaninya, mengikutinya, mencontohnya. Wa hubbihi, mencintainya. Wa tibaihi, mengikutinya. Wabadlihim mahjahum wa amwalahum fi nusrati dinih, dan mengorbankan apa yang mereka miliki, ya, harta benda yang istimewa, yang paling berharga, serta harta benda yang lainnya untuk menolong agama Allah. Teladan dari para sahabat. Qala ammal an, adapun saat ini, coba kita bandingkan dengan keadaan mereka. Ammal an fahaula, mereka fayata'akkaluna bid-din, mereka makan harta dengan alasan agama. Mau makan terang-terangan malu. Ya. Namun ya kalau enggak demikian enggak bisa hidup. Akhirnya membuat acara-acara baru, membuat wirid-wirid baru, ya, dan semisalnya. Yata'akkaluna bid-din, makan dengan cara menjual agama. Wa yaqulun, mereka mengatakan, nuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cinta kepada Rasul. Wa yuqimuna hadhihi al-mawalida, dan mereka mengadakan acara-acara maulid semacam itu. Li'anna fiha akhlan li amwalin nasi bil batil, karena hal yang demikian ya merupakan bentuk akhlan, memakan harta manusia secara batil. Banyak selain dari maulid, demikian pula acara-acara yang lainnya, tahlilan ataupun yang lain, kematian, ya, dan semisalnya. Fayartakibuna fiha asyirka, kemudian di dalamnya, dalam acara-acara tersebut, kalau diperhatikan isi apa yang mereka sebutkan dalam acara-acara tersebut, berjanji dan semisalnya, tadi sudah memakan harta benda manusia. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta di antara kalian dengan cara batil, haram. Yang kedua, yartakibuna fiha syirk, dalam acara tersebut mereka terjatuh kepada kesyirikan, ya, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khurafat, demikian pula hal-hal yang aneh, hal-hal yang menyelisihi syariat Allah. Wadzalalat, demikian pula kesesatan. Fahal hadhihi min dinillah, jawabannya apa? Tidak. Apakah hal semacam ini dari agama Allah? Makan harta dengan batil, terjatuh kepada kesyirikan, khurafat, kebid'ahan, kesesatan bukan bagian dari agama Allah. Wahal yuhmadu min wahal yuhmadu man sannaha? Apakah orang yang menyontohkannya itu dipuji? Jawabannya apa? Yuzam, tercela, ya. Bahkan mendapatkan dosa. Ilman, terakhir disebutkan ilman, perlu diketahui. I'lam ilman, ini maknanya. Perlu diketahui bi'annal ladzi sannaha, ini hakikatnya. Kita tengok sejarah. Siapa yang pertama kali mencontohkan? Bi'annal ladzi sannaha hum al-batiniyun. Yang mencontohkan adalah mereka kaum batiniyah. A'da'ullahi ta'ala wa rasulih, musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Kaum Syiah. Mereka adalah batiniyah, musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Wa'da'u dinillah, musuh-musuh Islam. Bal adawatuhum, bahkan permusuhan mereka asyaddu min adawatil yahudi wan nasara al-islam, lebih besar permusuhannya daripada permusuhan Yahudi dan Nasrani terhadap kaum muslimin, terhadap Islam, kaum Syiah. Demikian ya, merusak agama Islam. Ja'u bihadhi al-bid'ati al-khabithah, mereka membawa bid'ah yang kotor ini. Allati yunafihu anha an-nasu, di mana ya allati yunafihu anha an-nasu yaz'umuna annahum min ahli sunnah, di mana manusia, umat manusia, sebagian umat Islam yunafih, memandang dan menyangka annahum min ahli sunnah, bahwasanya batiniyah ini dari kalangan ahli sunnah. Bahkan kaum batiniyah mereka menyelewengkan makna-makna syariat. Yang makna diselewengkan. Haji maknanya itu ini, ya. Saum maknanya itu ini, diselewengkan makna-makna yang bukan apa yang dijelaskan oleh salafun saleh. Haji, berziarah kepada para wali-wali mereka. Nah, dan makna-makna yang lain yang batil. Dalam keadaan manusia menyangka bahwasanya mereka dari ahlu sunnah. Wa hum min ahli dhalali wa min aznabi haula'i al-batiniyah ma'al asafi asyadid fi hadhihi as-na'am fi hadhihi as-sunnah as-sayyi'ah allati yu'zaruna fiha wa la yu'jarun. Mereka wa hum dari kalangan ahli, orang yang sesat, dan dari kalangan orang-orang yang mengikuti batiniyah. Sungguh menyedihkan. Ini merupakan ya contoh yang jelek. Allati yu'zaruna fiha, yang mana mereka mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Nah, jelas sekali keterangan beliau hafizahullah taala wa jazahullah khairah. Terakhir as-su'al, ma hukmu al-ihtifal bil maulid, sama pertanyaannya ya. Sudah disebutkan ma hukmu al-ihtifal, apa hukum perayaan maulid? Al-jawab, ajabna anil maulidi wa annahu bid'ah. Kami telah menjawab tentang maulid, bahwasanya itu adalah bid'ah. Nas'alullah assalamu taufiq, wallahu a'lam bissawab, alhamdulillahi rabbil alamin.